Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhan nas ittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah fa innallaha yataqabbalu minal muttaqin. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum mukminin, kepada kita semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk masuk mendapatkan bulan Ramadan. Disebutkan oleh para ulama kita atau sebagian ulama kita, kana salaf ini ba'du salaf, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama 6 bulan untuk bisa mendapatkan bulan Ramadhan. Dan kemudian mereka berdoa selama 6 bulan agar diterima apa yang mereka lakukan selama bulan Ramadhan. Ibadallah, syahr Ramadhan syahrun mubarak. Ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum syahr Ramadhan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadhan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara barakah Ramadhan, Allah Subhanahu wa ta'ala membelenggu para syayatin. Idza kana awwalu lailati min ramadhan futihat ababul jannah wa ghuliqat ababun niran wa sufidat asyayatin. Ketika masuk awal bulan Ramadhan, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu para syaitan, awmaratil jin, jin-jin yang jahat. Dan di antara barakah Ramadhan, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam merangkan, inna lillahi utaqa minan nar wa dhalika kulla lailati min Ramadhan. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki utaqa, orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, dan itu adalah di setiap malam Ramadhan. Dalam sebagian riwayat yang semuanya dikuatkan Syalbani rahimahullahu ta'ala, inda kulli fitrin min Ramadhan, setiap kali berbuka di bulan Ramadhan. Panasadullah ta'ala an yaj'alana utaqa'a minan nar. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita semua orang tua kita semua, termasuk orang-orang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Ibadallah, kita telah masuk di penghujung bulan Ramadhan. Maka alaina an nuhasib anfusana, al-muhasabah atas amal-amal yang kita lakukan selama ini di bulan Ramadhan. Faman wajada khairan falyahmadillah walyuhafidh alaih walyakhtim alal khair. Barang siapa mendapati amalnya selama ini bulan Ramadhan di atas kebaikan, saumnya, qiyamul lailnya, qiraatul Qur'annya, amal masalah yang lainnya, maka hendaknya dia jaga dan dia tutup dengan kebaikan. Waman wajada di muqassiran fi amali, padibadi la taubah wal istighfar. Adapun barang saya mendapati dirinya kurang dalam beramal di selama di bulan Ramadhan, kurang dalam berpuasanya, kurang dalam qiyam Ramadhannya, kurang dalam qiraatul Qur'annya, kurang dalam keikhlasannya, kurang dalam ketulusannya, merasa kurang, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yatadarak ma fat wal yahris bima baqi, disempurnakan apa yang telah luput dari dirinya, memperbanyak amal di sisa-sisa Ramadan ini. Bersemangat di hari-hari akhir ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, barang siapa yang mendapatkan dirinya banyak beramal di Ramadan, telah banyak qiraatul Quran, telah banyak qiyam Ramadan, janganlah dia ujub, jangan dia berbangga diri. Contohlah bagaimana salafun salih yang Allah Subhanahu wa ta'ala beritakan kepada kita di dalam ayatnya, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un, dan mereka adalah orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan, mengeluarkan apa yang mereka keluarkan, melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salatnya, puasanya, mengeluarkan infaknya, sedekahnya, semata-mata ikhlaskan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan qulubuhum wajilah, dalam keadaan hati-hati mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut karena mereka yakin, annahum ila rabbihim raji'un, bahwa mereka itu semuanya, kita semua akan kembali kepada Allah, kepada Rabb mereka. Khawatir amal ibadah yang dilakukan tidak cukup untuk menyelamatkan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Khawatir amal ibadah yang kita lakukan rusak dan tidak ternilai dengan ujub yang ada, dengan riya yang ada. Makanya Bunda Aisyah radhiyallahu anha, ummu mukminin radhiyallahu anha, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, walladzina yutuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un, apakah mereka adalah orang-orang yang yasrabun al-khamr, yaznun, wasriqun, apakah mereka adalah orang-orang yang berzina, yang minum khamr, yang mencuri, sehingga takut bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yabna as-siddiq radhiyallahu anhuma, tidak wahai bintu siddiq radhiyallahu anhuma, hum yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun, mereka orang-orang beribadah kepada Allah, salat, puasa, sedekah. Wa yakhafun alla yutaqabbala minhum. Dan mereka khawatir, takut apa yang mereka lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdharu al-ujub. Ihdharu ar-riya was-sum'ah. Ihdhar. Hati-hatilah dari perkara-perkara yang membatalkan amal. Ujubnya, riyanya. Wa'lamu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. La yadkhula ahadun al-jannah bi amali. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga dengan semata-mata amalnya. Akan tapi semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah. Berusahalah kita semua untuk menjadi orang-orang yang sukses di bulan Ramadan. Berupaya untuk menjadi orang-orang yang bahagia di akhir Ramadan. Mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan. Dan jangan sampai kita termasuk orang yang didoakan oleh Malaikat Jibril alaihissalam, yang diaminkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan kehinaan, kerugian ketika habisnya bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah naik mimbar dan beliau berkata, amin, amin, amin. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa beliau amin 3 kali? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang Jibril alaihi salam dan berkata, "Ragima ampun mri'in." Wahai Muhammad, "Ragima ampun mri'in yani khaba wa hasira." Telah rugi, hina seorang yang adraka walidayhi ahaduhuma, yang mendapati 2 orang tuanya itu salah satunya, falam yadkhilahul jannah. Namun dia tidak bisa mendapatkan kesempatan. Dia mengambil kesempatan bertemu orang tua untuk birrul walidain, untuk mencari sorga. Dia ketemu orang tuanya atau salah satunya, tapi keduanya tidak bisa disebab dia masuk sorga. Durhaka kepada orang tuanya, tidak berbakti kepada orang tuanya. Jibril mendoakan dan Rasulullah mengaminkan, amin. Di antara doa Jibril alaihissalam, "Ragi mampu mri'in in khaba wa hasira," telah rugi, telah hina seseorang. "Dzukirta indahu," yang disebutkan namamu di sisinya, "falam yusalli alaik," tapi dia tidak bersalawat kepadamu, tidak bersalawat kepada Rasulullah ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, di salah satu kitab beliau Jalalul Afham, yang disebutnya para ulama kita adalah kitab yang terbaik membahas tentang salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah meyakini ada yang salawat Nabi yang sunnah. Bahkan ulama ahlu sunnah Ibnu Qayyim rahimahullah punya kitab yang terbaik dalam masalah salawat. Beliau sebutkan sekian banyak keutamaan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang tidak memanfaatkannya. Disebut Nabi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jibril afdalul malaikah yang berdoa. Dan Nabi kita afdalu al-anam, khairul anam, makhluk terbaik yang mengaminkan, amin. Dan yang terakhir, di antara yang disebutkan Jibril alaihissalam yang terkait dengan pembahasan kita, Jibril alaihissalam berkata, "Ragima ampum ri'in," telah rugi, telah hina seseorang, "dakhala alaihi syahr ramadhan," telah masuk kepadanya bulan Ramadhan yang penuh barakah, yang penuh kesempatan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Puasanya sebab ampunan, qiyam Ramadan sebab ampunan, mendapatkan Lailatul Qadar mendahi sebab ampunan, sekian banyak amalan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun hamba ini tidak mendapatkan, tidak mengambil kesempatan. Summa kharaj. Kemudian keluar Ramadan, habis Ramadan, falam yughfar lah. Dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Khonafil rahim wa rahimakumullah. فعلينا نحرص على العبادة على المصالح. Kita bersemangat untuk beribadah kepada Allah. Ambil kesempatan sisa-sisa Ramadan ini beberapa hari untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Ibadallah, di antara tanda kebaikan pada seseorang, tanda kabul diterimanya amal seseorang, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kemudahan kepada dia untuk yuwasil, yastamir ala ta'atih. Dia terus istimrar muasalah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita ibadah kepadanya sampai datangnya maut. Qala Allahu 'azza wa jalla, wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Beribadah engkau kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Ayuhan nas rahiman wa rahimakumullahu jami'a. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana pentingnya dan harusnya menjaga amal, memelihara amal, terus istimrar dalam beramal. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahabba an yudawima 'alaiha." Kalau beliau salat, beliau ingin terus rutin di dalam beribadah kepada Allah salatnya. Hingga ketika beliau sallallahu alaihi wasallam terhalang karena sakitnya, karena sesuatu hal di malam hari, shalla, beliau salat finhar, di siang hari sebagai gantinya, isnati asyarat rakaat, 12 rakaat untuk menjaga terus amal ibadah dilakukannya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai adalah amal yang dawam, yang terus menerus dijaga dilakukan seorang hamba walaupun sedikit. Qiraatul Quran yang kita lakukan di Ramadan, lanjutkan di bulan-bulan lainnya. Qiyamu Ramadan yang kita lakukan, lanjutkan di bulan-bulan lainnya. As-saum yang kita lakukan, lanjutkan di hari-hari lainnya. Saum tatawu, puasa-puasa sunnah. Salafun as-salih, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita. Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat berita ayahnya telah mendapat seorang hamba sahaya sebagai seorang istri yang terus membantu suaminya, istri yang salihah. Beliau merasa perlu pembantu. Datanglah beliau, Fatimah radhiyallahu anha, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak minta seorang hamba sahaya membantunya dalam urusan rumah tangganya, membantu kebutuhan suaminya. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam tiada. Yang ada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang, Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan apa yang disampaikan oleh Fatimah radhiyallahu anha. Maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma, menyampaikan, maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta, lebih baik dari sekedar seorang hamba sahaya. Yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian datang ke tempat tidur kalian berdua, sabbiha, tasbihlah 33 kali. Wahmida, tahmidlah 33 kali. Wa kabbira, takbirlah 34 kali. Asyahid, asyahid. Ali bin Abi Thalib berkata, kata beliau radhiyallahu anhu, wallahi demi Allah, aku tidak pernah meninggalkan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut sejak aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mudawamah, al-muhafadzah al-amal. Aku tidak meninggalkan apa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sejak aku mendengarnya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bercerita, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa ketika mereka bermimpi cerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau ingin bermimpi sebagaimana para sahabat yang lain. Singkat cerita, beliau bermimpi di bawah malaikat sampai ke suatu tempat yang mengerikan. Sehingga beliau berkata, "A'udzubillahi minannar, a'udzubillahi minannar." Esoknya beliau cerita kepada Hafsah. Dan Hafsah mukminin cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar ini Rasul berkata, "Ni'mal 'abdu Abdullah." Sebaik-baik hamba adalah Abdullah bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. "Law lam yatruk qiyamal lail." Kalau seandainya dia tidak meninggalkan qiyamul lail. "Aw law kana yusalli al-lail." Asyahid Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, saudara di Hafsah radhiyallahu anha, ketika mendengar ucapan ini, beliau menyatakan tidak pernah meninggalkan qiyam salat di malam hari illa qalilan, menjaga terus qiyam salat malamnya, tidak tidur kecil sedikit. Muhafadzah 'alal 'amal. Ketika kaum muslimin menaklukkan Konstantinia, khalifah ketika itu memerintahkan untuk adanya salat syukur 2 rakaat terlepas dari sah atau tidaknya. Asyhad adalah ini. Dan beliau berkata, tidak ada yang mengimami salat 2 rakaat ini kecuali seorang yang tidak pernah meninggalkan salat subuh selama dia badir. Yang berhak menjadi imam seorang yang tidak pernah absen salat subuh sejak dia badir. Dicarilah, dan mereka tidak mendapati seorang pun. Sampai akhirnya khalifah ketika itu ia maju. Kata beliau, tidak ada di antara kalian yang tidak pernah meninggalkan salat subuh sejak balil. Wallah demi Allah, kalau seandainya aku tidak khawatir tidak dilaksanakan salat kali ini, aku tidak akan cerita kepada kalian. Cukup antara aku dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Aku tidak pernah meninggalkan salat subuh sejak balik sampai hari ini. Mudawamah ala rahmat. Yang terakhir, Asy-Syaikh Syuyukh Masyaikhina Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kita tahu bagaimana keilmuannya, akhlaknya, amalannya. Di hari beliau meninggal, putranya cerita dalam keadaan sakit. Jam 1 malam, sakit yang parah. Ketika masuk putranya kepada Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, beliau dapati ternyata ayahnya, Syekh bin Baz rahimahullah, masih tetap melaksanakan qiyamul lail. Qiyamul lail seperti biasa di hari meninggalnya rahimahullahu ta'ala. Akhirnya sempat